wanita tua. Katakan apa keinginanmu menghadapku pagi ini. Begini, hamba ingin menyerahkan hadiah dari anak hamba Aladdin untuk Baginda dan Tuan Putri. Dan hamba sekaligus ingin meminang Tuan Putri. Oh, indah sekali. Lebih indah dan lebih mahal dari kepunyaanku. Aladdin sudah memberikan hadiah yang layak untukku. Bagaimana pendapatmu, Menteri? Benar, Baginda. Tapi Baginda harus mengajukan satu permintaan lagi untuk membuktikan kesungguhan hati Aladdin. Bagus, bagus. Hei, Bu. Coba katakan kepada anakmu bahwa jika ia benar-benar ingin meminang putriku, bawalah kemari 40 peti permata yang dibawa 40 pelayan hitam dan dikawal oleh 40 kesatria yang berpakaian indah. Bagaimana? Mengerti? Hamba mengerti, Baginda. Akan segera hamba katakan kepadanya. Kalau begitu, hamba permisi, Baginda. Itukah permintaan Sultan, Bu? Benar, Aladdin. Karena itu lupakanlah, nak. Seorang raja pun ibu rasa sulit memenuhinya. Apalagi kita. Tapi kita memiliki lampu ajaib, Bu. Yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Besok pagi kita akan memberi kejutan untuk Sultan dan seluruh penghuni istana. Baginda! Ada apa, pengawal? Di luar ada barisan besar yang dipimpin oleh seorang wanita tua. Mereka ingin menyerahkan hadiah. Ibu Aladdin. Dia betul-betul menepati janjinya. Oh Tuhan. Apakah Aladdin benar-benar seorang pemuda kaya raya? Pakaian para utusannya saja seindah pakaianku. Aku jadi ingin mengenalnya. Baginda, terimalah salam hormat hamba. Bangkitlah, Bu. Kurasa kini tidak ada alasan bagiku untuk menolak Aladdin anakmu. Aku sangat senang bila besok ia dapat datang kemari. Terima kasih, Baginda. Sultan menginginkan kedatanganku besok. Kata ibu, aku harus berpakaian layak. Semoga saja lampu ajaibku ini dapat menolongku lagi. Ku gosok dulu. Wahai jin yang baik hati, buatlah agar aku layak menghadap Sultan besok pagi di istananya. Daulat tuan-tuan. Tuan-tuan, hamba telah menyiapkan seperangkat pakaian indah dan para prajurit yang cakap dan gagah, serta seekor kuda untuk tuan-tuan. Aladdin, anakku, kau sungguh tampan dan gagah. Pergilah, nak. Doa ibu selalu menyertaimu. Terima kasih, Bu. Aladdin, permisi dulu, Bu. Ha, ha! Ayo, prajuritku! Ha, ha! Selamat datang, Aladin. Terimalah salam hormat hamba, Baginda. Bangkitlah, putraku. Aku sudah menduga kau pasti akan segera datang ke istanaku. Tuanku, pihak istana juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pesta pernikahan nanti, tuanku. Baginda, biarlah putramu ini kembali menunjukkan dharma baktinya. Hamba akan membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal hamba dan tuan putri, sekaligus sebagai tempat untuk melangsungkan pesta pernikahan kami. Baiklah kalau begitu. Di dekat taman istana ada sebuah tanah lapang yang luas. Kau dapat mempergunakannya. Hamba akan segera membangun rumah itu. Ayo kawan-kawanku, para jin penghuni lampu ajaib. Seluruh isi istana telah tertidur. Hari telah malam. Bangunlah sebuah istana marmer bertaburan permata yang paling indah, paling megah, beserta seluruh isinya. Selesaikan sebelum matahari terbit. Pagi yang indah dan cerah. Tidak salahkah penglihatanku? Di tanah kosong itu kini telah berdiri sebuah istana yang megah. Mantri! Hamba di sini, Baginda. Hamba telah melihatnya sejak tadi pagi. Sungguh aneh. Istana itu dibangun hanya dalam satu malam. Aladin memang pantas menjadi suami tuan putri. Hamba sungguh kagum dibuatnya, tuanku. Kalau begitu, segera persiapkan pesta pernikahan putriku dan Aladin, Menteri. Pesta yang sangat meriah. Kurang ajar. Aladin kini hidup berbahagia di istana. Berkat lampu ajaib itu. Awas kau, Aladin. Tunggulah pembalasan dariku. Kain ini bagus sekali untuk dibuat jubah, Tuan Putri. Pangeran Aladin pasti bertambah gagah dan tampan. Sayang sekali Kanda Aladin sedang pergi berburu. Tapi, baiklah, akan kusulam dulu. Tukar, ayo, tukarkanlah lampu bekas Anda dengan lampu yang masih baru ini. Dia pasti ayo, sudah tukar. Gila. Dayang, tukar. Suamiku ayo, mempunyai sebuah tukar. Lampu kuno. Sebaiknya, kita tukarkan saja dengan yang baru. Tukar. Dia pasti gembira. Iya. Baiklah. Akan hamba tukarkan, Tuan Putri. Pak! Tukar. Pak! Kemarilah! Saya mau tukar! Ayolah, nak. Pilihlah lampu yang terbaik dalam keranjang ini. Lampumu ini sudah kuno juga, ya? Benar, Pak. Karena itu, Tuan Putri ingin menukarnya. Sama-sama. Nak. Aku berhasil. Yeah. Ini akan kubuktikan keajaiban lampu ini. Kalau tidak salah, aku harus menggosoknya. Ini akulah pemilik lampu ajaib ini. Dan kau adalah budakku. Malam ini juga, pindahkan istana Aladin ke tengah gurun pasir di daratan Afrika. Hamba akan segera melaksanakannya, Tuan. Baginda, Baginda, hilang, hilang, lenyap Baginda. Ada apa pengawal? Ayo katakan. Begini, begini Baginda. Anu, istana, istana Tuan Putri hilang, lenyap. Tuan Putri juga tidak ada. Semuanya tidak ada. Aduh, benar-benar aneh Baginda. Apa? Di mana Aladin? Tuanku Aladin sedang pergi berburu, Baginda. Aladin pasti tahu kemana perginya putri. Dia yang harus bertanggung jawab. Pengawal. Iya, Baginda. Cepat seret Aladin ke hadapanku. Sekarang juga. Daulat, Baginda. Putriku, di mana kau kini? Ayah berjanji akan menghukum mati Aladin. Sabarlah Baginda. Jangan cepat naik darah. Aladin belum tentu bersalah Baginda. Baginda, ini kebetulan Aladin baru saja kembali. Baginda, apa yang terjadi? Mengapa hamba diikat seperti ini? Dan di mana Putri Sarah? Serta seluruh isi istanaku. Diam! Jangan berpura-pura. Pengawal, panggil kepala Aladin. Cepat! Tunggu, tunggu Baginda. Lihatlah dulu di luar sana Baginda. Rakyat bertuyun-tuyun menuju istana. Mereka ingin menyelamatkan Aladin, pangeran yang sangat mereka sayangi Baginda. Dengan pedang di tangan, mereka siap menyerbu kemari Baginda. Ya, baiklah. Untuk sementara, setan celaka ini kumaafkan. Pengawal, beritahukan hal ini kepada rakyat di luar sana. Daulat Baginda. Terima kasih Baginda. Jangan banyak bicara Aladin. Kuberi kau waktu 40 hari untuk mengembalikan putriku. Kalau tidak, kau akan dihukum mati. Mengerti? Baiklah Baginda. Hamba akan berusaha menyelidikinya. Dan jangan coba-coba lari Aladin. Di manakah istriku kini berada? Telah kujelajahi seluruh pelosok negeri, tapi hasilnya nihil. Ibu, ingin sekali kuadukan semua ini kepadamu, tapi Aladin tidak ingin membuatmu cemas. Usahaku sia-sia saja. Rasanya tak ada jalan lain lagi. Daripada ibu bersedih karena kepalaku dipenggal, lebih baik aku terjun ke dalam sungai ini. Adik-adik, ketika Aladin terjatuh ke dalam sungai, tanpa sengaja, cincin ajaib yang selalu dikenakannya tergesek batu-batuan di tepi sungai. Dan secara tiba-tiba, muncullah asap putih membumbung ke angkasa, lalu segera berubah menjadi jin, makhluk gaib yang tinggi besar. Dia pun menyelamatkan Aladin yang hampir mati tenggelam. Aku siap menjadi hambamu, pemilik dari cincin ajaib. Kini katakanlah keinginanmu. Terima kasih, jin yang baik hati. Kau telah menyelamatkan aku. Tapi aku hampir saja melupakanmu. Kini kembalikanlah istanaku beserta isinya. Ampun tuanku, hamba adalah jin biasa yang tidak dapat menandingi kesaktian dari jin penghuni lampu ajaib. Kini beliau dalam kekuasaan seorang penyihir jahat. Baiklah, kalau begitu bawalah aku ke sana. Daulat tuanku, hamba akan membawa tuanku menyeberangi Laut Merah menuju benua Afrika. Kencang sekali anginnya. Rupanya penyihir jahat itu membawa istanaku ke tengah gurun pasir. Oh, aku harus hati-hati. Nah, yang di atas itu kamarku. Hei, jendelanya terbuka. Oh, itu Sarah istriku. Sarah! Sarah! Aku di sini! Sarah! Ambillah seutas tali yang kuat. Ulurkanlah ke bawah. Kanda akan memanjat ke atas secara diam-diam. Baiklah, Kanda, Aladin. Sedikit lagi. Tinggi juga menara istanaku ini. Akhirnya Kanda berhasil. Kanda, maafkanlah Dinda yang telah lancang membuka lampu ajaib. Sudahlah, Kanda yang bersalah tidak pernah menceritakan hal ini kepada Dinda. Sekarang, apa yang dapat kita lakukan, Kanda? Tadi jin sahabatku memberikan serbuk racun ini untuk dimasukkan ke dalam minumannya. Tuan Putri, penyihir itu menuju kemari. Oh, kalau begitu, Kanda akan bersembunyi di balik lemari itu. Hati-hati, Dinda. Iya, Kanda. Selamat malam, hei Putri Sarah. Tidak disangka, aku menjadi orang yang paling berkuasa kelak di seluruh tanah Afrika ini. Tuan, tentu lelah. Mari minum dulu. Wah, bagus. Wah, anggur yang terlezat di dunia. Anggur ini beracun. Bagus. Dia kini telah mati. Akhirnya, dengan bantuan jin penghuni lampu ajaib, istana beserta seluruh isinya dibawa terbang untuk diletakkan kembali di tempat semula. Namun adik-adik, benarkah bahaya telah lewat? Benarkah sambutan sultan serta rakyat yang bergembira atas kepulangan mereka adalah akhir dari segalanya? Aladin, kau telah membunuh kakakku. Kini, rasakanlah pembalasan dendamku. Dayang, siapakah wanita tua yang duduk di depan istana? Dia seorang wanita suci, Tuan Putri. Oh, kasihan sekali. Dia nampaknya lelah, Dayang. Coba, bawalah wanita itu menghadapku. Daulah, Tuan Putri. Tuan Putri, terimalah salam hormat hamba, Tuan Putri. Bangkitlah, Bu. Suara ibu nampak serak dan berat. Ya, beginilah, Tuan Putri. Hamba sedang sakit, Tuan Putri. Kalau begitu, biar akan kupanggilkan tabib. Tidak perlu, Tuan Putri. Dengan berjalan-jalan melihat istana ini, hamba akan sembuh. Aneh. Tapi, Mari saya antar, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Putri. Ini adalah balai rum istana. Ruangan yang paling indah. Iya, iya. Tapi tampaknya ada kekuatan gaib di sini. Oh, Tuan Putri, Anda harus menggantung kekuatan gaib itu agar istanamu bertambah indah dan megah. Baiklah, akan kukatakan semua ini kepada suamiku. Apa benar kita harus menggantung kekuatan gaib di puncak balai rung istana? Benar, Kanda. Wanita suci itu tidak mungkin bohong. Baiklah. Kini tinggalkan Kanda sendiri dalam balai rung istana ini, Dinda. Kanda akan berusaha meluluskannya. Terima kasih, Kanda. Kembali aku meminta pertolongan dari lampu ajaib ini. Apakah keinginanmu, Tuan? Gantungkanlah sebuah kekuatan gaib di puncak balai rung. Apa? Kau ingin aku menggantung maharajaku? Aku tidak mengerti. Ada apa? Sudahlah. Hamba tahu itu bukan permintaan dari tuanku sendiri, tapi dari adik laki-laki si penyihir jahat yang menyamar sebagai wanita suci. Oh, terima kasih atas keteranganmu itu, Jin sahabatku. Aku harus waspada menghadapinya. Pangeran, terimalah salam hormat hamba. Bangkitlah, Bu. Kebetulan sekali ibu ada di sini. Sudah beberapa hari ini kepalaku sakit sekali. Kebetulan sekali hamba pandai menyembuhkan berbagai penyakit, Pangeran. Sekarang hamba akan berusaha mengobati penyakit tuanku. Nah, menunduklah, Pangeran. Baiklah, Bu. Kini rasakan olehmu, Aladin. Tanganku dipegangnya. Matilah kau dengan pedangmu sendiri. Kau balik menikahku. Dengan matinya adik penyihir yang menyamar sebagai wanita suci itu, Aladin dan permaisurinya selamat dari bahaya. Mereka kini hidup bahagia bersama. Segala keinginan kan terbukti.